yakni hukum yang menyelisih apa yang diturunkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih menjelaskan tentang dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasannya tidaklah seseorang akan meraih kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwasanya Allah menamai hawa yang kita dikatakan dengan hawa nafsu, dinamai hawa dengan ilah sesembahan, yaitu hawa nafsu yang mengisi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menamai hawa nafsu yang mengisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamai dengan ilahan, yaitu sesembahan. Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat atau mengetahui orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya? Jadi dalam ayat ini hawa nafsu dinamai dengan ilah, yaitu sesembahan. Sedangkan dalam Islam la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada ilah yang hak, yaitu sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilah apa saja selain Allah itu batil, walaupun hawa nafsunya sendiri dijadikan sebagai ilah. Kapan hawa nafsu itu dijadikan ilah, dijadikan sesembahan? Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, hawa nafsu dijadikan ilah apabila manusia itu la yahwi, la yahwa syai'an illa raqibahu. Apabila manusia ya tidaklah mencintai sesuatu kecuali harus diikuti. Jadi kalau dia mencintai apa, harus dituruti, harus diikuti. Tidak lagi memperhatikan apakah itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Yang penting apa saja yang dia inginkan, yang dia maui, dia turuti. Ini namanya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Karena tidak lagi memperhatikan apakah Allah mencintai atau tidak. Apakah Rasulnya mencintai atau tidak? Tidak. Dan berkata Qatadah, huwallazi kullama hawiya syai'an raqibahu wa kullama istaha syai'an atahu la yahjazuhu an dzalik war'un wala taqwa. Kata Qatadah, seorang ahli tafsir dari tabi'in, huwa, dia, yaitu orang yang menjadikan ilahnya hawa nafsunya, adalah orang yang kapan saja dia menginginkan sesuatu harus dituruti, harus diikuti. Kapan saja dia mencintai sesuatu harus dipenuhi. Tidak ada lagi rasa warok dan takwa yang menghalangi dirinya. Ini ya. Enggak ada takwa. Apabila seorang itu hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, menaati hawa nafsu, ini berarti menjadikan hawa nafsunya ilah. Sedangkan ketika orang ya, mencintai sesuatu sampai tingkatan kalau diberi ridho, kalau enggak diberi murka, ini disilakan dengan abdun. Dalam hadis, abdud dinar, abdud dirham, abdul hamisah, hamilah. Dijelaskan di situ apa? Apabila diberi ridho, apabila tidak diberi murka, diistilahkan dengan abdun, hamba. Ini. Oleh sebab itu, para salaf, mereka sangat takut kalau hawa nafsunya mempengaruhi dirinya dalam beragama, dalam berislam. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma farahtu bi syai'in minal islam asyaddu farhan. Wa anna qalbi la yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Tidak ada yang paling lebih saya gembira dalam Islam, sesuatu apapun. Kecuali ketika hatiku tidak dimasuki hawa. Nah ini, ya, ketika berislam, Islam sesuai dengan yang dibawa Rasulullah SAW, itu berdasarkan sunnah, enggak lagi dipengaruhi hawa. Kalau bahasa kita ya hawa itu kepentingan-kepentingan lah, ya, enggak ada kepentingan sudah. Hanya satu pentingnya mengikuti Rasulullah SAW. Beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW itu kepentingannya itu saja. Maka Abu Aliyah beliau mengatakan, saya enggak tahu dua nikmat mana yang lebih besar antara saya dikeluarkan dari syirik kepada Islam. Itu nikmat besar masuk Islam, ya, atau banyak nikmat dikeluarkan dari bid'ah kepada sunnah umpamanya, yang dulunya sudah Islam tapi dengan bid'ah, karena di kampungnya gurunya guru bid'ah, alil bid'ah umpamanya, lalu kenal sunnah. Nikmat enggak itu? Nikmat enggak? Nikmat. Kata Abu Aliyah, ada dua nikmat, saya enggak tahu mana yang lebih besar, antara Allah mengeluarkan saya dari syirik kepada Islam dengan Allah menjaga diriku dari hawa. Ini hawa nafsu. Ini ya ikhwan. Dan telah kita jelaskan beberapa teman sebelumnya. Insya Allah pada malam ini kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh Rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Rahimahullah. Qala Ibnu Rajab. Amma makna al-hadis fahuwa annal insana la yakunu mu'minan kamilal imanil wajibi hatta takunu mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wan nawahi wa ghairiha. Wa yuhibbu ma umira bih wa yakrahu ma nuhiya anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, adapun makna hadis, yaitu hadis Abdullah bin Amr tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Maka makna hadis ada beliau, yaitu bahwasanya manusia tidak akan meraih, tidaklah dia menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, yang sempurna imannya, iman yang wajib, dia sempurna, sampai cintanya dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan bencinya maksudnya. Baik dalam perkara perintah maupun larangan dan yang lainnya. Maka dia mencintai apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW dan membenci apa yang dilarang. Mencintai apa yang diperintah dan membenci apa yang dilarang. ini lebih balih ya ikhwan, daripada mengamalkan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Kenapa? Kenapa coba? Siapa yang bisa? Terkadang orang mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, tapi hatinya agak berat. Ya enggak? Masih agak kurang suka. Ya enggak? Ada enggak yang seperti itu? Hah? Ada enggak? Ya ada. Oh, ada orang munafik kok. Mereka mengamalkan sholat, puasa, apa hatinya ridho? Nah ini. Atau sebaliknya ada yang meninggalkan larangan Rasul, tapi hatinya masih menginginkan. Ada enggak? Ini ya ikhwan. Maka beliau dikatakan sempurna imannya. Dia mencintai apa yang diperintah dan membenci apa yang dilarang. Sehingga terkadang ada yang diperintah belum bisa mengamalkan. Ada enggak? Ada enggak? Banyak kan? Tapi tetap kita mencintai. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita benci. Dan kita tinggalkan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Waqad warada al-Qur'anu bimisli hadzal makna fi ghairi mawdi'in. Dan telah tersebut dalam Al-Qur'an semisal makna ini dalam beberapa ayat. Wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah wa ahabba ma karihahu Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang yang membenci apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Ini sebaliknya tadi, orang yang sempurna imannya. Dia malah sebaliknya. Yang Allah cintai, dia benci. Yang Allah benci, dia mencintai. Allah mencela orang yang seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-28. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'maluhum. Dan yang demikian itu, orang menjadi keluar dari Islam, kembali ke murtad, ini termasuk, yang demikian itu, karena mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Karena mencintai apa yang dimurkai oleh Allah, agar diikuti. Dan membenci apa yang diridhoi oleh Allah. Maka amal mereka jadi batal. Sia-sia karena murtad. Ini. Jadi mencintai apa yang dimurkai oleh Allah. Dan membenci apa yang diridhoi. Ini bisa menjadikan keluar dari Islam. Walaupun. Apa? mengamalkan sholat tapi membenci sholat, meninggalkan maksiat tapi mencintai maksiat. Nah ini maka ini bisa jatuh dalam perkara besar. Allah katakan fa'ahbata a'ma lahum, Allah batalkan amal mereka. Falwajib, ini sekarang, falwajib ala kulli mu'minin ayyuhibba ma ahabbahullah mahabbatan tujibulahul ityana bima awjaba alaihi minhu wa in zadat al mahabbatu hatta ata bima nudiba ilaihi minhu wa kana dhalika fadlan wa ayyak roha ma yakrahuhullah karahatan tujibulahul kaffa amma harrama alaihi minhu wa in zadat al karahatu hatta awjabatil kaffa amma karyahu tanzihan kana dzalika fadlan. Ini maka wajib bagi setiap orang yang beriman, yaitu mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Cinta, ini bukan sekedar pengakuan, kata beliau, cinta yang mengharuskan bagi dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan padanya. Dan jika cintanya tambah naik lagi, ya tambah naik lagi, tambah cintanya, maka dia pun akan mengamalkan apa yang mustahab. Maka itulah keutamaan. Kayak yang cintai oleh Allah ada dua ya ikhwan. Ada yang hukumnya wajib dari sisi hukum, ya. Apa ada yang hukumnya mustahab. Ini cintai oleh Allah. Ya, seorang mukmin itu wajib mencintai apa yang Allah cintai. Cinta yang menjadikan mengamalkan apa yang diwajibkan. Kalau tambah lagi imannya, cintanya, tambah lagi cintanya, juga mengamalkan yang mustahab, yang dianjurkan. Dipaham ini? Begitu juga yang dibenci oleh Allah, ada dua. Ada yang dilarang yang haram, ya. Ada yang dilarang hukumnya makruh, ya kan? Nah, sekarang yang bencinya. Dan juga seorang mukmin wajib membenci apa yang Allah benci. Bencinya ini, bencinya seorang mukmin itu sampai mengharuskan dia untuk menahan apa yang Allah haramkan. Yang haram. Dan jika tambah bencinya, juga mengharuskan meninggalkan apa yang dibenci tapi hukumnya makruh, enggak haram. Ini juga fadlan, keutamaan. Ini ya ikhwan. Ini seorang mukmin. Jadi cinta dan bencinya mengikuti cintanya Allah dan bencinya Allah. Kita lanjutkan. Faman ahabballah wa rasulahu mahabbatan sadiqatan min qalbihi aw jaba dzalika lahu ayyuhibba bi qalbihi ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yakrahu ma yakrahuhullahu wa rasuluhu wa yarda bima yarda bihillahu wa rasuluhu wa yashata wa yashatu ma ya ma yas ma yushita ma yushitullaha wa rasulahu wa ya'mala bijawarihi bimuqtada hadzal hubbi wal buhdi. Maka kata beliau, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, cinta yang jujur dari hatinya, maka mengharuskan cintanya itu kepada dia untuk mencintai juga dengan hatinya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meridhoi apa saja yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Membenci apa yang menjadikan Allah dan Rasulnya membenci. Yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Dan mengamalkan dengan anggota badannya konsekuensi dari cintanya itu dan bencinya itu. Cintanya ini dan bencinya ini. Ini perlu dilatih ya ikhwan, karena manusia ada hawa. Ini perlu, maka iman perlu ditambah terus. Karena kalau imannya lagi lemah, hawa yang akan berkuasa. Terus, tambah terus iman. Dengan datangi majlis taklim, dengan membaca Al-Quran, membaca kitab, menambah ilmu, terus untuk menambah iman. Apabila cinta dan bencinya seperti itu, meraih kesempurnaan iman. Meraih kesempurnaan iman. Ini. Iman kita itu enggak ada jaminan ya iman. Kokoh terus. Para sahabat saja yang telah dijamin. Di antara mereka dijamin ahlul jannah masih mengkhawatirkan keimanannya. Ini. Apalagi kita. Yang enggak ada yang jamin keimanan kita. Kita berusaha. Ketika mencintai, berusaha apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita membenci, membenci apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik dalam bentuk perbuatan, ya. Perbuatan yang akan kita lakukan atau perbuatan orang lain. Kita mencintai karena itu perbuatannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci karena itu perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun tentang yang berbuat, yang beramal. Kita mencintai karena dia orang yang mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita membenci dia karena dia mengamalkan apa yang dibenci, mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini enggak mudah. Kadang-kadang orang sudah lebih dulu karena sudah terlanjur mencintai seseorang, akhirnya perbuatannya dicintai juga. Tidak lagi melihat apakah perbuatan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Atau sebaliknya, sudah terlanjur membencinya, akhirnya perbuatannya pun enggak disukai walaupun perbuatannya dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ini berarti mengikuti hawa. Maka jangan heran. Wah, Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kalau orang yang dicintai. Ya kan? Kalau orang yang dicintai, walaupun juga berbuat baik. Wah, iya, iya. Nah ini. Baik langsung, maupun di grup. Macam-macam. Bukan lihat permasalahannya apa. Oh, ini perbuatan baik. Walaupun yang gak dicintai, dia berbuat baik. Boleh jadi dia termasuk wali Allah. Kamu membenci dia, Allah yang akan menghadapi. Hati-hati ya ikhwan. Kalau dia termasuk wali Allah, kamu memusuhi dia, membenci dia, Allah yang akan menghadapi dia. Hadisnya jelas. Mana ada waliyan. Mana ada waliyan. Jelas. Hati-hati ya ikhwan. Atau sebaliknya. Dia musuh Allah. Lalu kamu mencintainya, membelanya. Hati-hati di sini. Masalah cinta dan benci, wala dan barra. Zaman sekarang ini Allah musta'an. Prinsip wala wal barra ya mulai pudar. Bahkan di tengah-tengah orang yang mengaku salafiyun, pudar. Ini tidak lagi melihat dia perbuatnya seperti apa, dia itu gimana akidahnya, enggak lihat sudah. Al-Muhim, cita dan bencinya hawa sudah. Ini entah bentuk perbuatan, entah perbuat orang yang berbuat, menilainya sudah bukan lagi Allah dan Rasul. Bukan standarnya apakah Allah mencintai dan tidak. Kalau orang mungkin kita tidak bisa memastikan apakah dicintai Allah dan Rasul, tapi perbuatannya. Kalau zahirnya dia seorang Muslim, dia salih. Dia rajin ibadah, dia istiqomah di atas sunnah. Boleh jadi Allah mencintai orang itu. Lalu kita membencinya umpamanya. Khawatir kalau dia termasuk wali Allah, kita memusuhinya. Ini. Atau sebaliknya. Kita tahu akhlaknya, perbuatannya, menyelisih sunnah. Tetap. Kita ingkari perbuatannya. Ini. Penting ini. Prinsip ini, prinsip yang sangat-sangat penting ini. Malah cinta dan benci. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Karena sudah azan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.